إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang menggunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi kekosongan di siang hari ini, kita akan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jamaah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca jenis yang keempat, adab yang keempat bagi guru atau orang yang alim dalam pelajaran. Beliau rahimallahu menjelaskan pada pertemuan yang lalu, pada adab yang ketiga, pada adab yang ketiga, dan yang keempat, yaitu hendaknya seorang yang alim ketika mengajar, dia menampakkan dirinya yang dilihat oleh para hadirin dan berusaha untuk memuliakan orang-orang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang punya kemuliaan, dengan mungkin menyapa mereka atau menyatakan rasa hormat kepada mereka. Mungkin yang terhormat, bapak ini, bapak itu. Itu dalam rangka memuliakan hadirin yang mempunyai kedudukan atau punya jabatan. Ya. Kemudian pada adab yang keempat, beliau rahimahullah menjelaskan pula, ingatkan untuk orang yang alim ketika mulai pengajaran, pelajaran, memulai didahulukan dengan apa? Mengadakan pembacaan Al-Quran atau mungkin hadis, itu dalam rangka mohon barokah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi pembacaan Al-Quran di awal dars oleh muridnya atau yang lain, yaitu dalam rangka mohon barokah kepada Allah dan dalam rangka mendahulukan nama-nama Allah, kalamullah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ketika mulai pelajaran, seorang yang alim atau guru mendoakan dirinya, mendoakan para hadirin, mendoakan dengan kebaikan. Berikutnya kata rahimahullah, wa kana ba'duhum yu'akhiru dhikra nafsihi fi du'a 'anil hadirin ta'adduban wa tawadduan. Dan sebagian mereka, sebagian ulama, mereka mengakhirkan penyebutan dirinya di dalam doa dari para hadirin. Jadi sebagian ulama ketika menyampaikan doa di dalam pelajarannya, mereka ada yang mengakhirkan penyebutan namanya dalam berdoa. Dan mungkin disebutkan apa? Misal disebutkan dulu doa untuk para hadirin, atau untuk kaum muslimin. Allah maghfir lahu walil muslimin, misalkan wali walai daina, baru apa? Walana dan sebagainya. Jadi disebutkan doa untuk dirinya di akhir, didahulukan orang lain, penyebutan orang lain. Ini dalam rangka apa? Ta'aduban wa tawadu'an, dalam rangka menunjukkan ta'adub. Ini sebagai bentuk ta'adub, rasa beradab dan tawadu' dan merendah. Sebagai bentuk adab dan dalam rangka tawadu'. Ya. Lakin doa li nafsihi kurbah, akan tapi berdoa untuk dirinya sendiri itu adalah kurbah, adalah bentuk pendekatan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ilaihi hajah, dan dia kepada doa itu sangat membutuhkan. Setiap kita, setiap manusia itu butuh berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah. Wal itharu bil qurbi wa bima yahtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Dan ithar, dan mendahulukan orang lain, mendoakan orang lain dan dia tidak mendoakan untuk dirinya, mendoakan orang lain terlebih dahulu baru dia didoakan, dirinya mendoakan dirinya sendiri. Jadi mendahulukan orang lain dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam perkara-perkara yang dia butuhkan menurut syariat adalah menyelisih masyru', menyelisih yang disyariatkan. Jadi mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara akhirat, dalam perkara-perkara amalan soleh, ibadah, itu adalah khilaful masyru', menyelisih apa yang disyariatkan. Sebab apa? Wa yu'ayyiduhu, dia berkata, dan yang menguatkan hal ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis Jabir riwayat Imam Muslim, ibda bi nafsik summa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu, awali dari dirimu, kemudian baru orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi dalam ayat disebutkan, jagalah dirimu, jagalah dirimu. Allah menyebutkan dalam ayat ini, memerintahkan dalam ayat ini supaya kita menjaga diri kita dulu. Wa ahlikum nara, baru menjaga orang lain, baru menyelamatkan orang lain. Ini menunjukkan apa? Dalam urusan akhirat, dalam urusan keselamatan diri di akhirat, kebahagiaan di akhirat, hendaknya setiap orang itu mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Dia selamatkan dirinya baru menyelamatkan orang lain. Ini. Karena itu tadi beliau rahimahullah menyebutkan al-isar bil qurab wa bima yahtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah dalam urusan akhirat itu menyelisih perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan adalah supaya seseorang itu bersegera kepada kebaikan, mendahului yang lain, jangan sampai dia tertinggal dari yang lain. Karena itu kapan seseorang mendahulukan orang lain dalam perkara amalan soleh, maka ini menyelisih yang masyru, menyelisih yang disyariatkan. Iya. Yang seperti tadi beliau menyebutkan contoh mendoakan orang lain baru mendoakan dirinya. Mendoakan orang lain baru mendoakan dirinya. Ya. Ini adalah khilaful masyru, menyelisih yang disyaratkan. Ya, kalau berdoa kita dahulukan diri kita, itu mendoakan diri kita. Allah maghfir lana wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wa li walidayna. Kita doakan diri kita dulu. Ya Allah, ampunilah kami. Allah marhamna, rahmati kami, baru rahmatilah saudara-saudara kami, rahmatilah orang-orang tua kami. Jadi kita dulu yang kita doa, yang didahulukan dalam berdoa. Kita berdoa diperuntukkan untuk diri kita, baru orang lain, diperuntukkan untuk orang lain. Ini yang masyru, yang disyaratkan. Mengutamakan keselamatan diri sebelum keselamatan orang lain. Wa hadzal hadis wa in warada fil infaq fal muhaqqiquna yastamilunahu fi umuril akhirah. Hadis ini walaupun disebutkan dalam konteks pembahasan infak nafkah, fal muhaqqiquna yastamilunahu fi umuril akhirah, akan tetapi para ahli tahqiq mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil dalam perkara-perkara akhirat. Jadi dalam urusan akhirat, seseorang sekali lagi hendaknya mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Ya, la isara fi umuril akhirah. Tidak ada istilah mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat. Semua berusaha untuk mendahulukan dirinya, mendahulukan keselamatan dirinya sebelum orang lain. Berusaha untuk beramal terlebih dahulu sebelum orang lain. Habil jumlati fa kullu hasanun wa kuna amila bil amali qaumun abisani akharun. Ya, kesimpulannya semuanya baik. Semuanya baik. Seorang mendahulukan orang lain baik. Mendahulukan dirinya dalam urusan akhirat itu baik. Tapi yang paling baik adalah sekali lagi kalau seorang itu mendahulukan dirinya dalam urusan akhirat. Adapun dalam urusan dunia, urusan yang mubah, maka kalau seorang itu mendahulukan yang lain, itu adalah yang lebih baik. Dalam urusan yang mubah, dalam urusan dunia, urusan harta, kalau seorang itu mendahulukan yang lain, itu adalah lebih baik. Dan itu adalah sebagai bentuk sifat, termasuk sifat itsar. Sifat itsar. Dan sifat itsar mendahulukan orang lain itu lebih mulia daripada sekedar berderma biasa. Ya. Yang jelas semuanya baik. Wa qad amila bil awwal qaumun. Dan sungguh sebagian orang itu beramal dengan yang pertama, yaitu berdoa, mendoakan dirinya baru mendoakan orang lain. Babisani akharun, dan sebagian ada yang mendahulukan untuk mendoakan orang lain baru mendoakan dirinya, baru menyebutkan dirinya. Ya, ini jelas semuanya adalah suatu perkara yang baik. Mendoakan diri, mendoakan orang lain adalah suatu perkara yang baik. Dan demikian seorang muslim, entah itu dia itu sebagai guru atau murid atau apapun, hendaknya mendoakan, berdoa untuk dirinya dan juga berdoa untuk orang lain. Kebaikan suatu masyarakat, kebaikan suatu pemerintahan, itu pun kadang di antara sebabnya adalah karena adanya orang-orang yang berdoa dengan kebaikan. Sebab rakyat yang mendoakan kebaikan penguasa, akhirnya muncul penguasa yang baik. Sebab seseorang yang berbuat maksiat itu meninggalkan maksiatnya, kadang di antara sebabnya adalah karena ada kaum muslimin yang lain yang mendoakannya dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah kita sampai lupa dari mendoakan, seorang guru mendoakan muridnya, selain mendoakan dirinya, seorang murid mendoakan gurunya, seorang anak mendoakan orang tua, orang tua mendoakan anaknya. Ya. Sebagaimana orang yang bertemu di antara kaum muslimin saling mendoakan keselamatan dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan, semoga keselamatan atas kalian. Saudaranya yang lain didoakan, dia pun membalas dengan doa. Waalaikumsalam. Dengan pulang kamu, semoga keselamatan atas kamu. Ya, sungguh indah keadaan seorang muslim. Ya, tatkala mereka mengamalkan ajaran agamanya. Ya. Berikutnya, kita tambah sedikit. An-nau'ul khamis. Adab yang kelima bagi orang yang alim dalam pelajaran. Kata beliau, "Idza ta'addadatil durusu quddimal asyrafu fal asyraf wal ahammu fal aham." Idza ta'addadatil durusu, apabila pelajaran-pelajaran itu banyak, yang mau diajarkan itu banyak, quddimal asyraf fal asyraf, maka didahulukan yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, kemudian yang paling tinggi berikutnya, yang paling mulia berikutnya. Wal aham fal aham, didahulukan yang paling penting, baru yang paling penting berikutnya, yang di bawahnya. Fayuqaddimu, fayuqaddamu at-tafsirul Quran, fayuqaddimu at-tafsirul Quran, maka dia dahulukan tafsir Al-Quran, mendahulukan mengajarkan tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan tafsir Al-Quran ini adalah ilmu yang sangat penting, yang sangat mulia. Itu didahulukan dalam pengajaran. Summal hadis, kemudian hadis, penjelasan hadis. Summa usuluddin, kemudian pokok-pokok dasar agama. Jadi didahulukan tentang Al-Quran hadis, sebab ini sebagai pedoman dasar dalam beramal bagi kaum muslimin. Kemudian usuluddin, pokok-pokok dasar agama. Ya, akidah. Ya, nanti apa? Bisa diambil ini, pokok-pokok dasar ini diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kapan mempelajari tafsir? Ya tadi, nanti seorang akan tahu akan pokok-pokok dasar agama. Kapan seorang itu mempelajari hadis, dia akan tahu akan pokok-pokok dasar agama. Summa usulul fiqh, setelah pokok-pokok dasar agama, baru apa? Usul fiqh, pembahasan usul fiqh yang diajarkan. Summal madhab, kemudian baru mengajarkan masalah madhab, satu pendapat. Mempelajari dulu apa? Kitab-kitab madhab Syafi'iyah misalkan, atau madhab Hanabilah. Dipelajari buku-buku madhab Malikiyah, Maliki, atau Hanbali, atau Syafi'i. Semua dipelajari dulu, satu persatu. Tidak langsung semua mazhab dipelajari, tapi untuk pendasaran apa? Satu mazhab dulu. Iya. Kitab fikih Hanbali, itu seluruhnya dipelajari sampai selesai, yang paling ringkas sampai yang pembahasan melebar, kitab-kitab tebal. Baru kemudian apa? Selesai itu, dia pelajari kitab-kitab madhab Syafi'i, Syafi'iyah misalkan. Summal khilaf, baru kemudian nama perselisihan pendapat. Diajaran masalah perselisihan pendapat di kalangan ulama, dan juga apa? Tentunya apa? Diberikan kesimpulan mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan banyak pendapat ulama, kemudian beliau simpulkan mana pendapat yang kuat yang dekat dengan dalil. Wa nahwi, wa nahwa, kemudian apa? Nahwu. Setelah mempelajari perselisihan mendahului kalangan ulama, kemudian mempelajari ilmu nahwu wal jadal, juga permasalahan jidal, perselisihan, perdebatan di kalangan ulama. Ini yang diajarkan oleh seorang guru atau orang yang alim. Ya, dimulai dari perkara yang terpenting. Al-Qur'an, hadis, pokok-pokok dasar agama, pokok usul fikih. Kemudian madhab, satu madhab tertentu baru beberapa madhab dipelajari. Ya. Ini adalah yang diamalkan oleh para ulama. Ya. Di kalangan ulama zaman sekarang maupun yang telah terdahulu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.